bergambar di depanku. Walau aku pun tak menginginkan terjadi, laku-laku yang genit terpampang di depanku. Walau begitu tak mengungkapkan pribadi, kepalsuan yang pekat menghitam di benakku. Keruntuhan yang parah tersenyum kepadaku. Walaupun ku tahu ku tak mimpi. Malam buta yang ku cari adalah kebenaran.